Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membahas penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang taun, wabah. Taun, maka tatkala wabah taun banyak terjadi di negeri-negeri yang mengalami pertempuran peperangan, ubira anhu bil waba, maka disebut dengan wabak. Sebagaimana Al-Khalil mengatakan al-wabak at-ta'un, wabah adalah ta'un, ta'un adalah wabak. Ada juga pendapat kedua yang mengatakan ta'un adalah kul maradin ya'um, setiap penyakit yang sudah menyeluruh oleh kebanyakan orang. Wa tahqiq yang benar yang hak yang benar adalah annal waba wa ta'un umuman wa khususan. Penjelasannya bahwasanya wabah dan ta'un ada kaitannya secara umum dan secara khusus. Wa kullu ta'un waba, setiap ta'un adalah wabah. Walaysa kullu waba ta'un, tidak semua wabah itu ta'un. Faham? Faham gak? Ini penting ini, hubungan umum dan khusus. Diulangi lagi, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, faqulu ta'un wabak, segala sesuatu penyakit ta'un itu pasti wabah. Tidak semua wabah adalah ta'un. Paham? Tidak semua wabah disebut ta'un. Mafhum ada? Sampai sini faham? Kadzalika al-amradul 'amah a'am min at-ta'un. Demikian pula sakit yang menyeluruh sifatnya umum, ini lebih umum daripada ta'un. Fa inna wahidun minha, karena sakit yang menyeluruh salah satu dari ta'un. Seperti corona misalnya, corona, delta, lambda, dan lain sebagainya, penyakit yang menyeluruh ini salah satu dari apa? Taun. Sedangkan wattawa'u wattawa'in kharrajat wa quruh wa awram radia haditha fil mawali'il mutaqaddim zikruha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya ta'un adalah luka yang keluar koreng, peradangan yang terjadi pada beberapa anggota tubuh. Fil mawadhi'il mutaqaddimah, pada bagian-bagian yang sudah disebutkan sebelumnya. Di mana? Di mana? Ketiak, di belakang telinga. Di mana lagi? Ah? Di mana lagi? Ujung hidung, di mana lagi? bagian daging tumbuh yang lunak. Atau organ dalam bisa juga. Ini taun. Ini taun. Kultu, aku katakan, kata siapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku katakan, hadil quruh, luka ini, koreng ini, borok ini, yang ada pada tubuh manusia, wal awram wal jarahat, hiya atharu ta'un, adalah bekas dari taun. Walaisat nafsahu, bukan itu taun, bukan. Koreng di tubuh, luka di tubuh, borok di tubuh, yang banyak yang ada di ketiak, di hidung, belakang telinga, di ketek, misalnya. Di mana lagi, kelenjar tubuh, bagian dalam misalkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah asar. Asar dari ta'un sendiri. Bukan itu ta'un, bukan. Akan tetapi masalahnya para tabib tidak bisa menjangkaunya kecuali dengan bekasnya yang zahir. Paham enggak? Bekas, berbekas. Ja'aluhu nafsat ta'un. Sehingga para tabib menjadikan tanda tersebut, mengidentikan bahwasanya itu adalah ta'un. Padahal itu adalah bekas. Apa namanya? Bekasnya, bekas dari ta'un. Mafhum ada? Paham ini? Nah, diulangi lagi. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, borok, luka yang ada pada tubuh, di ketek, di belakang telinga, di kelenjar dalam tubuh dan lain sebagainya. Ini bukan ta'un sendiri, bukan itu. Tapi ini bekasnya. Tetapi karena kesulitan para tabib terdahulu untuk mengidentifikasikan, mengidentikkan, maka mereka jadikan tanda itu adalah sebagai apa? Ta'un. Karena saking susahnya untuk menggambarkan taun itu sendiri. Dulu mungkin karena keterbatasan peralatan dan lain sebagainya, sehingga mereka jadikan bekas-bekas luka ini mereka namakan taun. Paham di sini? Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan itu cuma bekasnya saja. Itu bukan taun. Ini bekas dari taun, efeknya, pengaruh dari taun yang sudah hinggap pada orang tersebut. Mafhum ada? Wata'un, wata'un yu'abbaru bihi an thalathati umur. Sedangkan taun, sering digunakan enam dalam tiga hal perkara. Yang pertama hadzal atsar adh-dhahir wa huwa alladzi dzakarahu al-athibba. Yang pertama adalah asarnya, bekasnya luka yang ada pada hidung, belakang telinga, kelenjar tubuh. Jadi istilah taun mereka pinjam istilah taun, padahal itu adalah bekasnya, bukan taunnya. Tapi karena istilah seperti ini sudah sering dipakai, dipinjam dengan kalimat seperti itu, ya ma'rufnya seperti itu. Yang pertama. Wasani yang kedua, al-mautul hadis anhu, kematian yang mendadak, tiba-tiba mati, tiba-tiba mati, tiba-tiba mati. Kalau dulu mungkin dianggap taun, kalau sekarang mati mendadak kan spesifikasinya banyak. Ya, kalau dulu ya mungkin bisa jadi, karena sekarang juga bisa aja orang yang kena wabah taun, corona mati mendadak bisa. Tapi di sisi yang lain, apakah semuanya itu taun? Tidak. Orang yang kena jantung, nah untuk sekarang, lah versi dulu, karena keterbatasan ini dan itu dan lain sebagainya, peralatan dan lain sebagainya, secara umum dikategorikan taun. Mafhum ada. Lebih-lebih ada apa? Lukanya, luka ini, cirinya, bekasnya, efeknya. Ini yang kedua. Ya, mati mendadak. Dan ini yang dimaksud dengan at-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un adalah mati syahid bagi setiap orang muslim. Makanya para sahabat ketika di negeri Syam, ta'un amwas, yaitu pada masuk ke Syam ingin mati syahid. Al-thalith yang ketiga, as-sababul fa'il li hadza da', sebab munculnya untuk penyakit ini, sebabnya. Waqad warada fil hadits sahih anna baqiyatun rizqun ursil 'ala bani Israil. Taun adalah penyakit baqiyah yang akan ada terus, yang dikirim oleh Allah kepada Bani Israel. Wa warada fi anna waghzul jin, ada juga taun adalah penyakit dari bangsa jin. Ada juga yang berpendapat anna da'watu nabiyyin, taun adalah akibat dari doanya para nabi kepada Naam. Akibat dari doanya seorang nabi. Tapi sering digunakan tiga istilah ini, taun. Artinya apa? Kalau dia berpendapat misalkan seorang kena meninggal karena lukanya di sini, oh itu taun, ya boleh. Atau ketika dia melihat, oh ini banyak orang yang terkena wabah, meninggal mendadak, ya boleh dia gunakan seperti itu. Atau dengan istilah lain yang ketiga, sababul fa'il li hadza da', penyebab munculnya penyakit tersebut di atas. Ya, nah, tidak seperti misalkan atau penyakit secara keumuman yang menyeluruh pada seluruh manusia. Ini juga bisa disebut sebagai taun. Ya, ini juga bisa. Wabah. Wa kullu maradin ya'um, setiap penyakit yang menyeluruh. Sifatnya umum. Ya. Wabah. وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. وهذه العلل, penyakit-penyakit ini, wal asbab, dan sebab-sebab faktor seorang terkena taun, ليس عند الأطباء ما يدفعها, menurut para versinya para tabib tidak ada penawarnya. So, perhatikan ini. Perhatikan. Penyakit-penyakit ini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, dan sebab-sebab seorang terkena taun, menurut versi para tabib, ma laisa 'indal athibba ma yadfa'uha, tidak ada penangkalnya, tidak ada penawarnya, kama laisa 'indahum ma yadullu 'alaiha, sebagaimana mereka juga tidak mengetahui bagaimana mengetahui cirinya, tandanya, mengindikasikan datangnya penyakit tersebut. Ini dulu. Paham gak? Kalau sekarang kan peralatan sudah canggih, bisa saja. Ya beda. Nah, karena Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah 700 tahun yang lalu, lebih. Nah, sekarang kan banyak laboratorium bisa dilihat, ya, uji lab ini itu dan lain sebagainya. Kalau dulu kan terbatas, peralatan terbatas, ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, la kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kama laisa 'inda ma yadullu 'alaiha, war rusul tukhbiru bil umuril ghaibah, sedangkan para rasul, atau sedangkan ar-rusul di sini berarti jamak, para rasul mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang ghaib, artinya tentunya wahyu dari Allah. Wadil athar, bekas-bekas inilah, allati adrakuha, yang mereka dapatkan informasi ini, ilmunya ini, min amri ta'un, dari perkara ta'un, laisa amahum mayan fi antakuna yatawassatul arwah. Nah, sehingga mereka tidak mempunyai sesuatu yang menafikan sebagai perantara ruh, mediatornya, perantaranya. Faina ta'til arwah fi at-tabi'ah wa amrad wa halak wa amru la yunkiru illa man huwa ajhalun nas bil arwah wa ta'thiratiha. Nah, ini masuk kepada pembahasan arwah. Nah, panjang itu. Nah. Ini dulu artinya ta'un. Ya. Di bahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah nah, dengan inti-intinya, karena ada kitab yang lain dari masalah ta'un, kitabnya tebal, banyak kitab para ulama tentang masalah ta'un. Sini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan ilmu tentang inti-intinya. Atau nah, ketika itu di zaman beliau tentunya dengan berbeda di zaman kita sekarang dari segi cara mengetahui cirinya dan lain sebagainya, sifatnya, penanganannya masing-masing berbeda. Ya dulu enggak ada yang namanya nam di terapi atau disembuhkan dengan hanya satu metode saja. Metodenya banyak. Metode dalam penyembuhan, ya apakah harus satu? Ya tidak, tidak juga. Ya. Nah. Karena zaman dahulu juga sudah ada. Ya. Tentang masalah jalan keluar atau nah, bagaimana menghilangkan penyakit. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana cara menghilangkannya, mengobatinya. Bahkan kebanyakan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan gambaran tentang ruqyah. Artinya dari penyakit-penyakit ini tadawi, diobati dengan ruqyah dan ta'awudzah dengan adhkar, zikir, berdoa, fi'lul khairat, berbuat baik. Nah, dan ini bimbingan Rasul, bimbingan para ulama bagaimana cara melakukan atau menempuh jalan keluar. Tapi apakah yang seperti ini disalahkan? Ya tidak juga. Apakah harus satu metode ini? Ya boleh saja, sah-sah saja dengan metode yang lainnya. Ya. Nah, selama tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, nanti akan jelaskan bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan jalan keluar dari taun. Ya, dari taun. Tapi bagaimana kalau keluar dari bimbingan Ibnu Qayyim? Boleh enggak? Ya boleh saja. Toh sudah dipakai di zaman sekarang, tetapi selama tidak keluar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak mengapa. Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak mengapa. Ya. Nah, ini masalah tauhid. Dengan cara yang lain ya boleh juga. Tadi patokannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tentunya Ibnu Qayyim rahimahullah lebih mengunggulkan pengobatan Nabi dibandingkan dengan pengobatan-pengobatan yang lainnya. Ini isyarat. Isyarat dari para ulama, dari pakarnya, dari yang faham tentang masalah ta'un. Karena dari zaman Rasul SAW sudah ada ta'un. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, berikutnya, berikutnya, berikutnya, ada ta'un. Ada wabah, sebelumnya ada juga. Di Syam. Ya. Nah. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.